Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio 1 Lombok, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, juga para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang membahas rukun Islam kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dan kita sedang mengenal beberapa malaikat sesuai dengan tugasnya. Kita sudah membahas malaikat pemikul arsy, juga malaikat pengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita mengenal ada malaikat lain dengan tugas spesifik, yaitu malaikat penjaga gunung. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana ashadd 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah enggak datang kepadamu suatu hari yang lebih berat bagimu dibanding hari ketika perang Uhud? Kita tahu perang Uhud perang kedua di dalam sejarah Islam setelah perang Badar. Awalnya kaum mukminin mengalami kemenangan, tapi kemudian mengalami kekalahan. Lebih dari 70 orang para sahabat gugur sebagai syuhada. Satu momen yang sangat berat, hari yang sangat berat. Pernah enggak engkau mengalami hari yang lebih berat daripada Uhud? Dijawab, "Laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu minhum yaum al-Aqabah." Ya, aku pernah menjumpai kaummu, kaum Quraisy di Mekah. Saat itu lebih dahsyat dibanding Uhud, yaitu yang disebut dengan hari Aqabah. Hari Aqabah adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri di Bukit Aqabah di Mina dan menyeru kaumnya, mengajak kaumnya kepada Tauhid. Tapi sambutan yang didapat malah kekerasan secara fisik. Beliau saat itu mengalami luka yang sangat parah. Saat itu aku mendatangi salah satu tokoh di kalangan mereka, namanya Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kulab. dia tidak memenuhi dakwahku, tidak sesuai dengan harapanku. Maka aku pergi dengan wajah yang murung dan sedih. Tiba-tiba aku menengadah ke atas dan aku melihat ada awan yang menaungiku. Di awan itu ada Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril berseru, innallaha qad sami'a qawla qawmik laka wa maraddu alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu. Kenapa ini? Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadap dirimu dan penentangan mereka kepadamu. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung agar kamu memerintahkan kepada malaikat gunung apa saja yang kamu inginkan kepada mereka, kepada penduduk Mekah saat itu. Fanadani malakul jibal, lalu malaikat gunung itu berseru, menyampaikan salam kepadaku, kemudian berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qawmiki lak, qawmaka lak, wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuk ilaik lita'murani bi amrika ma syi'ta in syi'ta an utabbiqa 'alaihim akhshabain. Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Aku malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku untuk mendatangimu agar engkau memerintahkan aku dengan perintah yang engkau suka. Kalau engkau mau, akan aku timpakan kedua buah gunung ini kepada mereka. Jadi malaikat penjaga gunung itu datang menawarkan, apa yang harus saya lakukan? Kalau beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dua gunung ini diangkat, ditimpakan, niscaya musnahlah kaum tersebut. Tapi alhamdulillah Nabi mah bukan seorang pendendam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsih." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dendam karena urusan pribadi. Kalau pribadinya yang dihinakan, yang dilecehkan, yang disakiti, beliau tidak dendam. Kecuali kalau ada aturan Allah yang dilanggar, baru beliau marah dan membalas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pribadinya, enggak ada dendam. Beliau berkata, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama, syiddatu ma laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaumi wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Pertama, faedah pertama. Hadis ini menerangkan betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Nabi dari kaumnya ketika Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam. Yang diterima, dialami oleh Nabi SAW bukan sekadar celaan, cacian, atau ucapan-ucapan, sebutan-sebutan buruk, disebut tukang syair, tukang sihir, orang gila, pendusta, dan seterusnya. Bukan sekedar itu, bukan sekedar lisan, tapi kezaliman secara fisik juga dialami, berupa pelemparan batu, pemukulan, dan yang lain-lain. Begitu dahsyat, bahkan upaya pembunuhan. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu, untuk membunuh kamu, untuk mengusir kamu. Jadi itu bukan sekedar rencana, tapi sudah dijalankan. Cuma gak berhasil aja membunuhnya. Oleh karena itulah maka risiko dakwah yang dialami oleh Nabi SAW begitu dahsyat. Ini faedah pertama. Faedah kedua, hamluhu sallallahu alaihi wasallam wa sabruhu ala ummati wa ra'fatihi wa rahmatihi bihim falaula fahuwa law lam yata'anna bihim lahalakatil ummah. Kedua, hadis ini pun menjelaskan betapa tangguhnya, teguhnya, tegarnya, sabarnya Nabi SAW menghadapi umat yang didakwahinya, plus ditambah betapa penyayangnya beliau ke umatnya, betapa sayang dan kasihnya beliau kepada umatnya. Didakwahi dibalas dengan makian, dengan cacian, dengan lemparan, dengan upaya pembunuhan. Tapi tidak dibalas oleh Nabi SAW. Seandainya beliau tidak sayang kepada umatnya, umat ini hancur sudah. Hadis tadi menyatakan setelah beliau disakiti karena berdakwah, datang malaikat penjaga gunung, nawarkan diri, saya angkat ya dua gunung, saya timpakan kepada mereka. Seandainya Nabi SAW pendendam, seandainya beliau orang yang tidak penyayang kepada umatnya, sudah dipenuhi, iyalah timpakan saja kan gitu ya. Tapi beliau tidak. Ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat ini, diutus seorang nabi berkarakter seperti itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, karakter nabi yang diutus ini oleh Allah dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Sungguh berat penderitaan yang kalian alami bagi dia. harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang mukmin beliau ra'uf dan rahim. Beliau amat penyayang, beliau amat pengasih, beliau sangat mencintai. Disakiti dibalas dengan doa kebaikan. Beliau menyatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka turunan-turunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Termasuk dari hadis ini, para ulama menyatakan, wal wajibu 'ala da'iyah ila Allah ayyaqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birrifqi bin nas wa rahmatihim wal hirsi 'alaihim wal bada'atu bima bada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'alahu al-ghayata min da'watin nas ala wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dari hadis ini kita juga dapat pelajaran, wajib bagi setiap da'iyah yang mengajak manusia kepada Allah, yang berdakwah, yang ceramah, yang memberikan tabligh, menyampaikan risalah Allah, para ustaz, para duat, para mubaligh, para kiai, para ulama, hendaklah mereka mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, lemah lembut kepada manusia, penyayang kepada mereka, bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi umat yang didakwahi. Dan ini karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling penyayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, menyampaikan kebenaran itu. Dan status dia sebagai penyayang kepada makhluk, sesama manusia, akan menyampaikan dakwahnya dengan landasan kasih sayang. Ingin orang yang didakwahinya ini dapat hidayah. Ingin orang yang didakwahinya itu memperoleh kebaikan, memperoleh tuntunan. Dan itu misi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, harisun alaikum. Nabi itu sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Dan ini aplikasi dari iman yang nyata. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hadis ini sering disalahartikan, ya, disalah terjemahkan. Banyak yang salah dengan menerjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Bukan begitu terjemahan hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhiba li akhi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, minal khairi, berupa kebaikan. Kalau terjemahan yang lebih difahaminya, Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi orang beriman selalu menyukai kebaikan bagi saudaranya, apapun bentuk kebaikan itu, termasuk kebaikan yang paling berharga yaitu hidayah, kebenaran. Selain perkara duniawi yang menyenangkan, urusan ukhrawi jauh lebih berharga. Makanya ketika berdakwah, motivasi dakwahnya bagaimana caranya agar umat ini memperoleh hidayah dari Allah melalui penjelasan yang diberikan. Sayang kepada umat yang didakwahinya. Karena sayang, tak mungkin ada cacian, tak mungkin ada makian, tak mungkin ada hinaan, apalagi vonis. Enggak. Dakwahnya berupaya agar umat yang didakwahi ini memperoleh kebaikan. Ya. Jadi wa 'alad da'iyah ila Allah ayyaqtadi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam birifqi bin nas wa rahmatihim wal harsi 'alaihim. Bagi setiap dai yang mengajak manusia kepada Allah, hendaklah mengikuti karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yaitu dengan lemah lembut ketika berdakwah kepada manusia, menyayangi mereka yang didakwahi dan bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas mereka, dan memulai dengan materi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan materi itu. Yaitu apa? Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa minha azamatu malakil jibal wa quwwatuhu wa dhakhamatuhu haitsu inna bi istita'atihi ay yutabbiqa al jabalain al azimatain ala ahli makkah law amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dahsyatnya, kuatnya, besarnya malaikat penjaga gunung. Karena dengan kemampuannya dia bisa mengangkat dua buah gunung yang besar yang akan dia timpakan kepada penduduk Mekah bila Nabi SAW memerintahkannya. Tapi alhamdulillah Nabi tidak memerintahkan, sehingga orang itu selamat. Kemudian hari masuk Islam, seluruh anak turunnya menjadi muslim yang bagus, yang tangguh, yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan kaum muslimin. Tapi seandainya Nabi memerintahkan, niscaya itu akan dilakukan. Dan mampu malaikat penjaga gunung untuk mengangkat kedua belah gunung, kemudian ditimpakan. Menunjukkan dahsyatnya kekuatan malaikat penjaga gunung tersebut. Maka dari sanalah kita mengetahui bahwa malaikat salah satu tugasnya itu ada yang menjaga gunung. Timbul pertanyaan, apa yang dilakukan oleh malaikat penjaga gunung teh? Apakah menjaga keutuhan gunung dari orang-orang yang merusaknya? Ternyata bukan itu. Bukti nyata ketika gunung dirusak, si perusak gunung itu tiba-tiba ada penghalang enggak? Tidak ada. Berhasil enggak? Berhasil. Betapa banyak gunung-gunung yang tadinya, apa lawan dari gundul? Jabrik. Gunung-gunung yang tadi hutannya masih lebat, kemudian menjadi gundul. Gunung-gunung yang tadinya menjamin pasokan air yang cukup bagi masyarakat sekeliling, karena gundul menjadi kering, longsor. Bahkan bukit-bukit kecil yang tadinya bukit menjadi rata banyak. Kemudian didirikan real estate, perumahan atau apapun di sana ya. Padahal setiap gunung dijaga oleh malaikat penjaga gunung. Terus apa yang dilakukan? Berkata para ulama, amma haqiqatu amali malakil jibal wa bima kullifa falam najid ma yadullu ala dhalik fanaktafi bil imanil mujmali fi dhalik wa huwa anna allaha qad wakala bil jibal malaikatan yaqumuna fiha bima amarahumullahu bihi wallahu a'lam. Adapun hakikat dari tugas malaikat yang ada di gunung, untuk apa mereka berada di sana, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka, kita tidak mendapati dalil yang merinci hal tersebut. Bukan untuk menjaga kelestarian gunung. Buktinya orang yang mengacak-ngacak merusak gunung tidak memperoleh tindakan apa-apa. Maka fanaktafi bil imanil mujmal, cukup bagi kita untuk mengimani secara umum, secara mujmal dalam hal ini, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menempatkan beberapa malaikat di setiap gunung untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka di gunung tersebut, tapi tak ada rincian apa saja perintah Allah kepada mereka tersebut. Yang jelas di gunung ada malaikat yang Allah tugaskan. Itulah malaikat penjaga gunung. Berikutnya, selain malaikat pemikul arasy, pengatur hujan dan tumbuhan, penjaga gunung, ada lagi malaikat yang lebih dahsyat. Amalan yang dilakukan malaikat ini ditakuti oleh semua makhluk. Apakah itu? Yaitu malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Kita pernah menjelaskan makna an-naf'a as-sur. Sur itu bahasa kitanya sangkakala. Makna sur adalah al-qaran alladhi yunfakhu fihi. Qaran itu tanduk, karena memang bentuknya seperti tanduk yang kemudian ditiup. Begitu ditiup tiupan yang pertama, hancur alam jagat raya. Makhluk semuanya binasa, mati. Baik itu manusia, jin, hewan, para malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya mati, binasa. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah, matilah semua makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Bukan burung, burung masih di bumi. Matilah semua yang ada di atas langit dan yang ada di muka bumi. Yang di muka bumi ya kita, jin, binatang, termasuk beberapa malaikat yang ditugaskan di bumi, termasuk malaikat penjaga gunung. Semuanya binasa. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Itu tidak binasa. Tapi tidak dirinci siapa saja tuh. Ayat enggak ada yang menerangkan, hadis yang sahih tidak ada yang menjelaskan siapa makhluk yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Lalu para ulama di sana banyak berbeda pendapat. Pendapat yang terkuat adalah yang tidak binasa adalah bidadari surga dan wildan-wildan yang ada di sana. Karena mereka diciptakan untuk abadi. Thumma nufikha, kemudian ditiup lagi sangkakala kedua. Maka tiba-tiba semua makhluk bangkit lagi. Ya. Jadi ada sangkakala dan ada yang meniup. Tapi yang meniupnya tidak diterangkan di dalam ayat ataupun di dalam hadis yang sahih siapa malaikat yang meniup tersebut. Tapi yang masyhur di kalangan ulama ahlus sunnah yang suka sering kita dengar sejak kecil ya, sejak kita di SD atau di madrasah atau di masjid tentang 10 malaikat dengan tugasnya, kita mengetahui bahwa malaikat yang meniup sangkakala teh siapa? Israfil. Tapi tidak ada ayat yang menjelaskan ini. Tidak ada hadis yang sahih seperti ala ayyi syai'in Mikail, untuk tugas apa Mikail? Dijawab, untuk mengurus hujan dan tumbuhan. Itu sahih seperti yang kita terangkan. Ya, ada. Adapun siapa yang meniup sangkakala tidak ada penjelasan yang sahih. Terus adapun malaikat Israfil, iya ada. Tapi malaikat Israel, ya Israel, Israfil tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Yang disebut dalam Al-Qur'an mah Jibril, Mikail gitu ya, Malakul Maut, Malik, kemudian Zabaniyah, terus Harut Marut, yaitu disebut dalam Al-Qur'an. Mikail tidak. Tapi Mikail namanya disebut dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW kalau sholat malam, beliau membaca doa iftitah dengan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa mil haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ya Allah Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil disebut tiga malaikat yang paling utama ini. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau maha, yang maha menghukumi antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa minal haqqi biiznik, tunjukkan aku ke dalam pendapat yang benar dari pendapat yang diikhtilafkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, ini doa dibaca oleh Nabi SAW pada sholat tahajud, doa iftitah, dan di dalamnya disebut malaikat Mikail. Betul ada malaikat Mikail. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, seperti dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Kaifa an'ama wa sahib as-sur qad iltaqama as-sur wa asgha sam'ahu wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'mar fayanfukhu." Bagaimana aku bisa bersenang-senang di dunia padahal malaikat pemegang sangkakala telah iltaqoma, telah memasukkan ini ke dalam mulutnya, telah mengulum sangkakala ini ke dalam mulutnya, sudah memasukkan, wasgha sam'ahu, dia memasang pendengarannya, wahana jabhatahu, dia sudah mengernyitkan keningnya, yantadhiru mata yu'mar, dia menunggu kapan diperintahkan untuk meniup, dia akan meniup. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa ada malaikat yang sudah siap meniup sangkakala, tapi tidak disebut nama malaikatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Beliau menyatakan hadza haditsun hasanan. Ini adalah hadis yang hasan. Qalu ya Rasulullah kaifa naqul? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kita katakan? Maka beliau menjawab, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Katakan oleh kalian, cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Ini yang harus kita ucapkan, ya. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang sifat malaikat pemegang sangkakala. Dia punya pendengaran, dia juga punya kening, dan dia menunggu untuk ditiupnya itu sangkakala ketika perintah itu turun. Bahkan dikatakan dia memandang ke arah arsy, matanya tak pernah berkedip sejak mulai dia diperintahkan untuk memegang sangkakala tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma tarafa sahibus sur mundu wukila bihi musta'idun yanduru nahwal arsh makhafatan an yu'mara qabla an yartadda ilaihi tarfuh ka'anna aynaihi kaukaban darriyan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat pemegang sangkakala tidak pernah berkedip sejak dia ditugaskan untuk itu. Dia selalu bersiap memandang ke arah arsy. Karena perintah datang dari atas arsy. Allah kan istiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy dengan keberadaan yang layak bagi keagungan dan kemuliaannya, dengan keberadaan Allah yang tidak sama dengan keberadaan makhluknya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak nempel di arsy, tidak membutuhkan arsy. Tapi begitulah Allah istiwa di atas arsy. Makanya malaikat pemegang sangkakala memandang ke atas arsy. Yanzurun nahwal arsy. Kenapa? Makhafatan ayyumar qabla ayyartada ilaihi tarfu. Dia tidak pernah berkedip karena takut perintah datang sebelum matanya membuka kembali setelah menutup. Bila dia mengedip, makanya tidak pernah berkedip taksi matanya tersebut. Ka'anna ainaihi kaukaban darian. Kedua matanya itu seolah dua bintang yang bersinar terang. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu beliau berkata, sahihul isnad. Sanad hadis ini sahih. Berkata Imam Al-Dhahabi rahimahullah, wa huwa ala syarti muslim. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan kesahihan yang disepakati oleh Imam Muslim. Jadi hadis-hadis ini menerangkan, ya, ada malaikat pemegang sangkakala, juga ada malaikat yang namanya Mikail. Tapi baik ayat ataupun hadis yang sahih, bukan Mikail, siapa? Israfil. Tapi baik ayat ataupun hadis sahih tidak menghubungkan antara Israfil dengan sangkakala. Tidak diterangkan bahwa Israfil lah peniup sangkakala tersebut. Terus kenapa atuh muncul beredar di kalangan kaum muslimin, bahkan beberapa ulama ahlus sunnah seperti al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, seperti al-imam Ibnu Jarir al-Tabari, mereka menyatakan bahwa malaikat peniup sangkakala itu adalah Israfil. Iya, ada. Dan ini menjadi pendapat banyak ulama ahlus sunnah. Kenapa demikian? Karena ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu At-Tabari, bahwa ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'ama wa mika wa Israfil qad iltaqama sur wa asba sam'ahu wa hana jabhatahu. Bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang di dunia, padahal malaikat Israfil telah mengulum atau memasukkan sangkakala itu ke dalam mulutnya, memasang pendengarannya, mengernyitkan dahinya, menunggu kapan diperintahkan. Ada nama malaikat Israfil disebut dalam hadis ini. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif sanadnya. Dan ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis dhaif. Harus ayat atau hadis yang sahih. Maka sekalipun beberapa ulama ahlus sunnah menetapkan Israfil sebagai peniup sangkakala, sebagian ulama lain tawakuf. Sehingga jalan keluarnya adalah wajib kita meyakini adanya malaikat yang namanya Israfil karena diterangkan dalam hadis sahih. Wajib juga kita meyakini adanya malaikat pemegang sangkakala dan kelak akan meniupnya, wajib karena diterangkan dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Tapi kita tidak meyakini bahwa itu adalah Israfil karena tidak adanya keterangan yang sahih dari hadis ataupun dari ayat, maka kita tawakuf dari hal tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ya, inilah malaikat pemegang sangkakala. Selain itu ada malaikat yang ditugaskan khusus menjaga dua kota suci. Dua kota suci itu dua kota pernah ditempati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah atau apakah dua kota suci itu? Mekah dan Madinah. Salah satu di antara keistimewaan kota Mekah dan Madinah adalah dijaga oleh para malaikat. Dari apa dijaganya? Dari banyak perkara. Salah satunya adalah dari masuknya Dajjal kelak di akhir zaman ketika muncul. Madinah dan Mekah, dua ibu kota Islam sejak zaman dahulu. Allah Azza wa Jalla telah memuliakan dua kota ini dengan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Mekah disebut Ummul Qura dan tempat rumah Allah yang agung dan terjaga kesuciannya, yang keagungannya sudah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW, tempat tumbuh dan berkembangnya iman, dan kelak iman akan kembali ke sana. Di sanalah ada kuburan Nabi SAW. Di dalamnya Islam berkembang dan keutamaan Madinah amat sangat banyak. Para ulama membahas tentang keutamaan kota Madinah ini dalam banyak kitab-kitab yang mereka susun. Salah satu di antara keutamaan Mekah dan Madinah adalah dijaga oleh malaikat agar Dajjal alhamdulillah yahdikumullahu islihu balakum, agar Dajjal tidak bisa memasukinya. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa min baladin illa sayatauhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al malaikah safina yahrisunaha. Thumma tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafat fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqa." Kata Nabi SAW, tidak ada satupun negeri di dunia ini kecuali pasti akan diinjak oleh Dajjal, didatangi oleh Dajjal dan dikuasai, termasuk Indonesia ini akan didatangi oleh Dajjal dan dikuasai. Seluruh kota di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah, tidak ada satu penjuru pun di antara pojok-pojok kota Mekah dan Madinah kecuali di sana ada malaikat yang berbaris untuk menjaganya. Kemudian nanti Madinah akan berguncang tiga kali guncangan, ada gempa tiga kali. Pas nyebut gempa, berdug, ya. Berguncang tiga kali. Maka dengan guncangan itu Allah mengeluarkan seluruh orang kafir dan orang munafik yang ada di dalamnya. Guncang satu kali, orang kafir, orang munafik keluar, orang mukmin menetap di sana. Berguncang dua kali lagi, masih ada orang kafir, orang munafik tersisa keluar. Sampai tiga kali guncangan, semuanya keluar, yang ada tinggal orang-orang mukmin. Maka tidak ada lagi guncangan setelah itu. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pertama. Hadis kedua diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Berkata Tamim Ad-Dari, dia naik kapal laut, perahu, terombang-ambingkan oleh gelombang, lalu terhempaskan ke sebuah pulau yang entah di mana. Mereka pun berkumpul di pantai. Tiba-tiba ada makhluk, entah orang, entah binatang, seluruh badannya dipenuhi oleh bulu yang lebat, yang tebal. Saking tebalnya itu bulu, sehingga makhluk ini tidak diketahui mana depannya, maka mana belakangnya. Berarti bukan gorila, bukan orang utan. Kalau gorila bisa diketahui depan belakangnya? Bisa. Ini mah enggak. Saking lebatnya bulunya. Dan bisa ngomong. Kalian sudah ditunggu oleh seorang yang ada di bangunan itu. Oh, kamu ini siapa? Ana jassasah. Aku jassasah. Disebut jassasah karena pekerjaannya tajassus. Tajassus itu mencari info yang dibutuhkan untuk seseorang yang ada di bangunan tua tersebut. Al-Tamim dan sahabatnya datang ke bangunan itu, masuk, tiba-tiba ada orang dengan ukuran lebih besar daripada umumnya ukuran orang. Dia dibelenggu dengan kuat. Ada belenggu yang membelenggu betisnya dari mata kaki sampai ke lututnya dengan besi kiri dan kanan, terus lengannya sampai sikutnya juga begitu, lalu kedua belenggu itu disatukan oleh rantai besi yang kuat. Kemudian dialog, panjang dialognya itu. Bertanya tentang berbagai macam hal, kemudian dijawab. Setelah dijawab, Tamim balik bertanya, "Waman ant? Kamu ini siapa?" Dia menjawab, "Ana al-Masih." Akulah al-Masih. Maksudnya Dajjal, digelari dengan gelar al-Masih. Sama dong dengan seorang nabi yang diberi gelar Al-Masih. Siapa? Nabi Isa. Ya, gelarnya sama, maknanya berbeda. Kalau Nabi Isa Al-Masih, isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih pada diri Nabi Isa artinya yang mengusap, atau yang makna mengusap yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cukup diusap penyakit apapun sembuh, digelarilah dengan gelar Al-Masih. Ini salah satu maknanya. Kalau pada diri Dajjal, Al-Masih dengan makna Al-Mamsuh. Isim fa'il bentuk katanya, tapi isim maf'ul maknanya. Isim maf'ul itu kata benda dengan yang bermakna objek, bukan subjek, yang di. Al-mamsuh artinya yang dihapus. Salah satu maknanya dihapus salah satu matanya, sehingga dia picek sebelah. Kalau picek sebelah ya. Kalau dua-duanya buta. Dia tidak buta, tapi sebelah, picek. Maka digelari dengan sebutan Al-Masih dengan makna Al-Mamsuh. Orang ini berkata, "Ana Al-Masih, wa inni ushiku ayyudhana li fil khuruj, fa akhruj, fa asiru fil ardi, fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina laylah, ghayra Makkah wa Thayyibah, fahuma muharramatani alayya. Kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minha istaqbalani malakun biyadahi sayf yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha." Kata Dajjal, sebentar lagi aku diizinkan keluar. Begitu aku keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tak ada satupun negeri yang aku datangi kecuali aku kuasai hanya dalam 40 hari saja. 40 hari semuanya dikuasai oleh Dajjal seluruh dunia kecuali Mekah dan Thayyibah. Thayyibah ini Madinah. Kedua kota ini diharamkan atasku. Setiap kali aku mau masuk ke salah satu kota itu, maka ada malaikat dengan pedang terhunus di tangannya menolak, menghalangi aku, mendorong aku. Dan di setiap perbatasan kota tersebut ada malaikat yang menjaganya. Dan ini real, nyata. Dajjal bukan simbol. Dajjal bukan ungkapan lain dari konsep hidup, bukan, tapi makhluk real, nyata. Bukan kiasan. Semakin orang memaknai Dajjal dengan makna kiasan, semakin jauh dari hadis. Dan hadis tentang Dajjal dulu kita sudah pernah bahas, derajatnya sampai pada taraf mutawatir maknawi. Bukan sahih lagi, mutawatir. Wajib diyakini keberadaannya dengan makna yang hakiki. Jangan sampai, oh Dajjal ini maksudnya picek sebelah itu orientasinya dunia tanpa akhirat. Kalau itu mah gak perlu keluar di akhir zaman, dari dulu juga sudah begitu orang-orang. Oh Dajjal ini Yahudi. Kalau memang Dajjal Yahudi gak perlu keluar di akhir zaman, dari dulu juga Yahudi mah ada. Oh ujung-ujungnya Dajjal ini Amerika. Dajjal ini cuma 40 hari. Amerika sudah berapa ratus tahun coba. Ya enggak? Enggak, itu bukan kiasan. Real, nyata. Cuma 40 hari. Jadi Dajjal menyatakan, setiap kali aku mau masuki salah satu di antara dua kota itu, ada malaikat yang menghalangi. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya, selain dijaga dari Dajjal, kota ini pun dijaga dari masuknya penyakit taun. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil Madinah malaika. La yadkhuluha ath-tha'un waladdajjal. Di setiap perbatasan kota Madinah ada malaikat, maka Madinah tidak bisa dimasuki oleh penyakit ta'un ataupun dajjal. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis lain yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu ya'tiha ad-dajjal fayajidul malaikah yahrusunaha fala yaqrubuha ad-dajjal wala ath-tha'un insyaallah. Madinah nanti akan didatangi oleh Dajjal, maka Dajjal mendapati para malaikat menjaga kota tersebut, maka Dajjal tidak bisa mendekatinya juga penyakit ta'un. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak. Intinya, Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat, tapi dari Dajjal dan juga penyakit taun. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan penyakit taun pun tidak masuk ke kota Madinah, padahal penyakit taun rahmat bagi kaum mukminin. Siapa orang yang terkena penyakit taun dan mati, maka matinya syahid. Bukankah itu rahmat? Ya. Terus kenapa enggak bisa masuk ke kota Madinah? Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, waqad ishtakala ada adamu dukhuli ta'un al-Madinah ma'a kauni ta'un syahadah. Wa kaifa qurina bid-dajjal wa mudihat al-Madinah bi'adami dukhulihima. Muncul perkara yang samar tentang tidak masuknya taun ke Madinah, padahal penyakit taun penyebab syahidnya seorang mukmin, dan bagaimana taun ini disandingkan bersama-sama disebut dengan Dajjal, dan hadisnya bernanda pujian kepada Madinah karena tidak dimasuki oleh Dajjal dan juga taun. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Hajar, anna kauna taun syahadah laisal muradu biwasfihi bidzalika bidzatihi wa innamal murad anna dzalika yatarattabu alaihi wa nasha'a anhu likaunihi sababu fa idza istahdara ma taqaddama min annahu ta'anal jin hasuna madhul madinah bi adami dukhuliha iyyaha fa inna fihi isharatun ila anna kuffaral jin wasyayatinuhum mumanni'una min dukhulil madinah wa man ittafaqa dukhulaha ilaiha la yumkin man ta'anu ahadu minhum. Kata Imam Ibnu Hajar, adapun ta'un sebagai syahid maksudnya adalah bukan penyakit ta'unnya itu sendiri, tapi yang dimaksud hanyalah penyebab. Karena apa? Penderitaan yang dialami oleh orang yang terkena penyakit taun dahsyat luar biasa. Dan kita pernah menjelaskan, setiap penderitaan termasuk penyakit, apapun yang diderita oleh kaum mukminin itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur. Penderitaan akibat taun dahsyat luar biasa. Siapa orang mukmin yang memperoleh penyakit itu dan bersabar atas dirinya, maka kesabarannya ini yang menyebabkan dia syahid. Maka apabila kejadiannya demikian, di dalam hadis ini ada isyarat bahwa setan-setan yang kafir, jin-jin kafir dan setan-setan mereka selalu menghalangi orang agar tidak masuk ke kota Madinah. Kemudian apabila ada orang masuk ke kota Madinah, maka tak mungkin si setan-setan itu bisa memasukkan penyakit taun ke sana. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang memasuki kota Madinah, dia akan terbebas dari penyakit taun. Karena salah satu penyebab penyakit taun itu adalah intervensi kalangan jin yang kafir dari kalangan setan laknatullahi alaihim ajmain. Kemudian si orang mukmin yang terkena mengalami penderitaan yang dahsyat. Dan itu tidak bisa mereka lakukan di kota Madinah. Dan banyak lagi penjelasan lain dari kalangan para ulama tentang hal ini yang menunjukkan bahwa kota Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Walhasil ada malaikat yang menjaga kota Mekah dan kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya untuk sore ini sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas di Cileungsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau bisa dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari penelpon. Kami buka di 0218236543. Silakan Anda yang bertanya dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Dengan keadaan dari Cianjur. Silakan, Pak. Ya, begini Pak Ustaz, ada kasus gitu ya di daerah saya ini sekarang makin menjamur grup-grup musik yang disebut islami kata mereka, baik itu disebutnya Hadroh ataupun Nasid. Mereka itu para pemainnya ataupun penyanyinya itu ada yang darawasa Ustaz, ada yang laki-laki dan perempuan, dan diiringi dengan tabuhan rebana Ustaz. Mm-hmm. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum musik secara umum? Saya dengar kadang katanya haram. Dan bagaimana hukum alat musik rebana, Pak Ustadz? Apakah dibolehkan? Katanya di zaman Rasul dibolehkan. Kalau memang dibolehkan, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk memainkan rebana itu, Pak Ustadz? Iya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Iya, barakallahu fiik. Ada Bapak bertanya, bagaimana hukumnya alat musik pada umumnya dan rebana pada khususnya, gitu ya? Iya, barakallahu fiik. Iya, secara umum alat-alat musik sebagai pengiring nyanyian, baik alat musiknya ataupun nyanyiannya, jelas-jelas diharamkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang dimaksud lahwal hadith, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah musik dan nyanyian. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, menyatakan pembuat alat musik pertama adalah iblis laknatullahi alaih. Dan alat musik yang pertama kali dibuat itu adalah seruling yang dibuat dari tulang belulang binatang. Saat itu ada dua komunitas manusia, satu di gunung, satu di lembah. Yang di gunung wanitanya cantik-cantik, laki-lakinya buruk-buruk. Yang di lembah sebaliknya, laki-lakinya tampan-tampan, wanitanya buruk-buruk. Kedua komunitas ini tidak saling berjumpa. Iblis ingin mempertemukan keduanya. Datanglah iblis menyamar sebagai budak yang menjual dirinya. Dibeli oleh penduduk gunung. Disuruh menggembala kambing. Dia ambil sebatang tulang, dia buat menjadi seruling. Dia bawa kambing-kambingnya ke pertengahan antara gunung dan lembah, lalu dia tiup seruling itu. Melahirkan suara yang bagus, yang tak pernah terdengar suara sebagus itu. Terdengar oleh penduduk lembah, terdengar oleh penduduk gunung, kemudian keduanya menghampiri, kemudian bertemulah mereka di sana. Lalu mereka berpesta pora, bernyanyi dan menari dan menjadikan hari tersebut hari Id bagi mereka. Dan itulah suara alat musik yang pertama. Pembuatnya adalah iblis laknatullahi alaih. Ayat mengharamkan, hadis banyak mengharamkan. Tapi kenapa ada orang kadang-kadang bertitel ustaz kemudian menghalalkan dan menjadikan itu sebagai alat dakwah? Kalau ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian, enggak perlu dibantah. Cukup dengan mengatakan shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan kelak di akhir zaman akan muncul dari kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan khamar, zina dan musik dan nyanyian. Contohnya sudah ada. Nih contohnya ini nih, enggak perlu dibantah. Benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kelak di kalangan umatnya ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian, bahkan menjadikan itu sebagai alat dakwah. Ya, sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dipakai sekalipun untuk meraih sebuah kebaikan. Adapun rebana, ya diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dalam momen tertentu, seperti momen walimah atau resepsi pernikahan, dengan syarat pertama, isinya, syairnya tidak mengandung unsur kebatilan. Kebaikan itu baik mengandung nilai syirik, kufur, bidah ataupun maksiat. Ya, yang kedua, orang yang menabuh dan menyanyikannya adalah anak-anak kecil, bukan orang dewasa. Apalagi para wanita dewasa menyanyikan lagu-lagu yang isinya maksiat, bergoyang-goyang di hadapan penonton atau undangan laki-laki, maka tidak boleh, karena di dalamnya ada unsur kebatilan. Adapun kalau yang menabuhnya anak-anak kecil yang tidak mengundang syahwat orang-orang dewasa, isi nyanyiannya tidak ada unsur kebatilan di momen pernikahan, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban yang disampaikan. Berikutnya masih dari penelpon, kami coba sapa kembali Anda di 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Saya minta dicari yuk Pak. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya di luar tema boleh gak Pak? Ya diajukan nah, saja silakan. Nah begini Pak Ustaz, di kan sekarang banyak orang yang rambutnya dicat-cat gitu. Rambut dicat ya, kemudian Pak? Ya boleh gak dibawa sholat itu Pak Ustaz? Ya, itu saja Bapak ya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak San. Barakallahu fiik. Terima kasih kembali Pak di Cariu. Barakallahu fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ibu Ana keluar dari koperasi riba. Apakah uang gajinya halal dipakai modal usaha? Koperasi tidak sepenuhnya 100% haram walaupun ada ribanya. Karena di antara usaha koperasi itu kan jual beli barang, sembako atau barang lain kan gitu ya. Ada unsur ribanya seperti pinjam, simpan pinjam. Yang minjam dikasih dengan ada riba tertentu, ada keuntungan dari sana. Tapi selain itu seluruh usahanya halal. Jual beli barang umpamanya ya, atau jual jasa umpamanya, atau yang lain-lainnya itu halal. Maka tidak sepenuhnya penghasilan koperasi haram. Andai kita jadi anggota, member, kemudian ada hasil penghasilan untung dari koperasi itu yang biasanya dihitung akhir tahun, sisa hasil usaha. Ini anggota kebagian sekian, sekian, sekian. Di dalam keuntungan itu ada riba, ada keuntungan dari riba, tapi pasti bisa diketahui. Minta rincian ke bendahara, keuntungan umpah 100 ribu nih tahun ini atau 1 juta nih tahun ini, rinciannya dari mana saja? Oh, dari hasil jual barang sekian, jual jasa sekian, bunga pinjaman anggota sekian, sekian persen. Nah, bunga yang sekian persen ini kita sisihkan, kita salurkan seperti menyalurkan uang bunga, sisanya halal. Oleh karena itulah, maka yang halalnya boleh kita ambil, maka yang haramnya itu yang kita hindarkan, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.